بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحياكم الله وبياكم الله. فتلنجدكنا يا الإخوة فمباسا كتاب فداء الباب الثالث في مباحث السنة. يا باب yang ketiga. Ini memang sudah masuk di bab yang ketiganya, di mana bab yang pertamanya itu terdapat beberapa pembahasan, beberapa fasal. Kemudian bab yang kedua itu fi mabahithil kitab. Nah, bab yang ketiga ini adalah fi mabahithis sunnah, tentang pembahasan as-sunnah. Setelah sebelumnya kita membahas ataupun mengkaji terkait Alkitab. Nah, sekarang kita mengkaji terkait As-Sunnah. Kata musannif, As-Sunnah lughatan hiya tariqah. Jadi sunnah secara bahasa ataupun makna aslinya sendiri itu adalah at-tariqah, jalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qad khalat min qablikum sunan. Jadi jalan-jalan Allah sebelumnya itu telah lalu sebelum kamu, ya. Jadi jalan-jalan Allah yang lainnya gitu ya, itu telah lewat ataupun telah berlalu sebelum kamu. Wa tutlaqu 'ala as-sirati hamidatan kanat aw madhmumatan. Juga bisa bermakna perjalanan. Ya, jadi sunnah makna aslinya itu at-tariqah juga bisa bermakna perjalanan, baik perjalanan yang terpuji ataupun yang apa lawan terpuji? Tercela. Oh, tercela, ya benar. Jadi baik yang terpuji maupun yang tercela. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dasar untuk kali ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, dan seterusnya, ya. Ya, kemudian nanti lanjutnya ada man sanna sunnatan sayyi'atan, kan begitu. Nah, itulah dasar dari makna sunnah pada aslinya, pada asalnya. Adapun makna sunnah secara istilah, hiya ma sadara, secara istilah dalam usul fiqih, ya. Jadi secara istilah dalam pelajaran kita ini. Jadi makna as-sunnah, ya, kata as-sunnah yang terdapat dalam pelajaran kita ini mengarah kepada ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi ketika ada kata-kata sunnah, ketika ada kata-kata as-sunnah di dalam pelajaran kita, maka maksudnya adalah makna secara istilah yang artinya apa saja yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatan, berupa perkataan, berupa takrir. Nah, saya agak sedikit kesulitan mencari bahasa Indonesia dari takrir, ya. Oh iya, ada ya, legitimasi. Iya. Yeah. Mungkin bahasa intelektualnya legitimasi, ya. Legitimasi. Iya, legitimasi. Ya, baik. Nah, itulah as-sunnah secara istilah, secara istilah pelajaran kita ini, yaitu ma sadara anin nabi, apa saja, apapun itu yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa perbuatan, perkataan ataupun takrirnya ataupun legitimasinya, itu namanya sunnah. Mata Nabi sunnah, hidung Nabi sunnah, jidat Nabi sunnah, rambut Nabi sunnah, pokoknya apa yang bersumber dari Nabi, semua itu sunnah. Itu menurut istilah usul fiqih. Ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn, itu sunnah. Ya, pokoknya berupa perbuatan, berupa atau perkataan ataupun takrir atau legitimasinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu hujjiyatus sunnah. Yakni legalitas sunnah. Apa legalitas? Ya, kehujahan sunnah, begitu lah, ya. Legalitas sunnah, terakuinya sunnah. Maka di sini dikatakan wasunnatu hujjatun kal Qur'ani. Sunnah itu juga hujjah sebagaimana halnya Al-Qur'an. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu." Satu. Dan firman Allah yang lainnya, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Wal ayat fi hadza katsira. Dan sebenarnya ayat-ayat tentang permasalahan as-sunnatu hujjah kal Qur'an itu banyak sekali. Wa munkirul ihtijaj bis sunnah kafir. Dan gak ada catatannya kalau enggak tahu uzur. Iya. Jadi pokoknya wa munkirul ihtijaj bis sunnah kafir. Sudah langsung aja kafir dan memang kafir dan enggak ada istilah uzur bil jahal. Nah, tinggal permasalahan nanti yang perlu kita lihat adalah benarkah dia itu mungkir sunnah atau justru dia bukan atau mungkin dia memiliki takwilan yang berbeda terhadap sunnah, kan gitu. Jadi jangan pula serta-merta kita katakan bahwa seseorang yang tidak bersesuaian dengan salah satu sunnah lalu kita katakan dia mungkir sunnah, kan gitu ya. Ya bisa saja dia bukan mungkir sunnah, maksudnya dia itu memiliki takwilan yang berbeda terhadap sunnah tersebut. Kenapa? Saat kita katakan bahwa dia mungkir sunnah berarti dia kafir. Makanya enggak mudah bilang orang enggak nyunnah gitu ya. Ya ketika kita bilang dia enggak nyunnah berarti dia kafir, kan gitu. Kan orang sunnah. Ya kan. Ya ini maksudnya wa mungkirul ihtijaj bis sunnah kafir. Ya tinggal problem yang terjadi di tengah-tengah kita itu adalah masalahnya berbeda pandangnya kita terhadap sebuah sunnah. Di situ permasalahannya, kan. Jadi bukan dia itu adalah mungkir sunnah. Intinya mungkirul ihtijaj bis sunnah kafir. Jadi pengingkar orang yang apa namanya? Pengingkar bolehnya berhujjah ataupun bahwa sunnah itu adalah hujjah, ya. Ihtijaj bis sunnah maksudnya bahwa sunnah itu adalah hujjah itu kafir. Ya, orang yang mengingkari bahwa sunnah adalah hujjah kafir. Baik, sekarang kita masuk ke aqsamus sunnah. Ya, jadi tadi pertama ta'rifus sunnah, kemudian kedua tadi hujjiyatus sunnah, apa namanya legalitas sunnah, apakah sunnah itu sederajat dengan Al-Qur'an, ya maka dikatakan as-sunnah hujjatun kal Qur'an. Kemudian yang kedua yang ketiga aqsamus sunnah. Pembahagian as-sunnah. Maka kata musannif di sini, tanqasimus sunnatu ila qismain, huma as-sunnatul fi'liyah was sunnatul qawliyah. Maka as-sunnah itu terbagi kepada dua. Ya, as-sunnah di sini tentunya as-sunnah fil istilah, bukan as-sunnah fil lughah, ya. As-sunnah yang menurut dalam apa istilah dalam pelajaran kita. As-sunnatul fi'liyah was sunnatul qawliyah. Sunnah yang berupa yang bersifat perbuatan dan sunnah yang bersifat perkataan. Ya, cuma dua aja. Hah? Nah, baik. Nanti dijelaskan oleh penulis, ya. Insyaallah nanti kita paham sendiri kenapa di sini cuma dibilang tanqasimu ila qismain, ya. Awalan, ya, pertama as-sunnatul fi'liyah. Pertama-tama yang kita bahas adalah ataupun yang kita rinci adalah as-sunnatul fi'liyah. Maka musannif berkata, af'alun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ka'aqwalihi. Ya, ini terkait penjelasan dari rincian pembahasan yang pertama, yaitu ataupun bahagian yang pertama, yaitu as-sunnatul fi'liyah. Bahwa perbuatan, seluruh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah seperti perkataannya. Ya, jadi tidak hanya perkataannya saja yang dijadikan sebuah hujjah bagi penetapan hukum, tapi perbuatannya juga hujjah untuk menetapkan syariat. Jadi karena apa di sini dikatakan af'alun nabi, jadi statementnya musannif, af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun ka'aqwalihi. Perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah seperti halnya perkataannya. Sebagaimana perkataannya. Wahia, dan perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu atau wassunnatul fi'liyah itu adalah anwa'un ba'daha yu'tabaru tashri'an lit-ta'assi wa ba'daha laysa kadzalika ma sanadhkuruhu fiha min tafsilin. Jadi as-sunnatul fi'liyah itu, ya, sebahagia apa namanya bermacam-macam yang sebahagiannya. Hmm. Jadi as-sunnatul fi'liyah itu bermacam-macam yang sebahagiannya itu dianggap sebagai syariat, dianggap sebagai syariat ataupun sebagai sesuatu yang mensyariatkan, ya, sebagai sesuatu yang mensyariatkan untuk diikuti, litta'assi, lil iqtida maksudnya. Wa ba'duha, dan sebahagian yang lain, laisa kadzalika, maksudnya bukan untuk diikuti atau bukan dianggap sebagai tasyri', perundang-undangan. Jadi inilah tentang as-sunnatul fi'liyah. Jadi yang pertama tadi, poin yang pertama, ya, terkait rincian dari as-sunnatul fi'liyah adalah af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam hujjatun kaqwalihi. Bahwa as-sunnatul fi'liyah ataupun perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hujjah sebagaimana halnya perkataannya. Lalu as-sunnatul fi'liyah anwa'un. Sunnah fi'liyah ini ada bermacam-macam. Ba'duha yu'tabaru tasyri'an litta'assi. Wabaduha laisa kadzalik. Sebahagiannya itu dianggap, diibarahkan sebagai tasyri' litta'assi yang untuk diikuti, dan sebahagian yang lainnya tidak dianggap sebagai tasyri' yang artinya tidak untuk diikuti. Alama sanadzkuruhu fiha min tafsilin. Sebagaimana yang kita sebut yang akan kita sebutkan berikut ini secara terperinci, ya, secara detail. Pertama, fi'luhul jibilli, ya, kita masih membahas tentang as-sunnatul fi'liyah ini, ya, masih yang awalan. Pertama, fi'luhul jibilli, ya, ini perbuatannya yang bersifat watak ataupun kemanusiawian atau tabiat. Fi'luhul jibilli, af'alun nabi, ya, kata musannif, af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam al-jibilliyatu kal-qiyam wal-qu'ud wal-naum wal-akli wal-shurbi wa ghairi dhalika mimma taqdadihi al-jibilla wa tabi'ah al-insaniyah laysat lit-ta'assi. Bang Mudi, sebelum saya terjemahin, ya, af'alun nabi, af'al sebagai apa Bang Mudi? Sebagai mubtada, khabarnya al-jibilliyah. Jadi perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adalah watak. Enggak lah, kan tadi kita udah bilang ada yang litasyri, ya kan? Ya, masalahnya kan tadi di atas sudah kita bilang, ba'duha yu'tabaru tasyri'an litasyri wa ba'duha laisa kadzalik. Jadi ada yang memang dia itu watak, ada yang bukan watak, kan? Ada yang tasyri gitu. Ada yang merupakan wahyu gitu, bukan wataknya, bukan kemanusiaan beliau. Ada yang memang merupakan wahyu. Konteks terjemah langsung, kita ambil konteks. Jauh kan, Ustaz? Yang mana? Laisat. Iya, itulah khabarnya. Ya, jadi af'al mubtada dan khabarnya jumlah fi'liyah laisat litta'assi. Jadi af'alun nabi al-jibiliyah berarti sebagai apa? Iya, sebagai sifat. Jadi af'alun nabi al-jibilliyah, ya, af'alun nabi sallallahu alaihi wasallam al-jibilliyah laisat litta'assi. Kal qiyam wal qu'ud wan naum wal akal wasyurab wa ghairi dzalika mimma taqtadihi al-jibillah wat tabi'ah al-insaniyah. Pokoknya seluruh apa saja yang terkandung kemanusiawian, ketabiatan, sinonim dengan kemanusiawian, ketabiatan atau watak, ya. Jadi yang bersifat itulah, pokoknya yang terkandung watak, tabiat dan kemanusiawian, ya, itu makanya itu tidak dinyatakan sebagai intinya laisat litta'assi, ya, laisat lil iqtida. Wa la tadullu ala aktsarin minal ibah, ala aktsara minal ibahati. Dan tidak menunjukkan dari pembolehannya, bahkan tidak menunjukkan, ya, dan tidak pula menunjukkan pembolehan menurut kebanyakan. demikian. Jadi tidak menunjukkan, tidak pula menunjukkan kebolehan menurut kebanyakan. Maksudnya bukan menjadi dalil atas kebolehan menurut kebanyakan. Tentang fi'liyatul fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jibilliyah ini. Nah, demikian. Jadi kata musannif di sini, dan tidak pula wala tadullu ala aktsara minal ibahati, ya, dan tidak pula menjadi dalil pembolehan, ya, menurut kebanyakan gitu ya. Taib, wallahu alam. Wa amma hay'atul fi'lil jibilli, adapun keadaan, ya, perbuatan watak tadi, ya, kanaumihi sallallahu alaihi wasallam alal janbil aiman, seperti alal janbi atau alal junbi, ini yang benar. Siapa yang ingat apanya? Ya, pokoknya seperti tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas rusuknya yang kanan gitu ya. Janbi atau junbi, saya lupa ya bahasa Arabnya apa. Janbi. Bukan. Iya. Jadi alal junbil aiman, di atas rusuknya yang kanan. Tapi bacanya lupa ini. Apakah janbi atau junbi? Ada. Di atas lambung yang kanan gitu. Atau perutnya yang kanan gitu ya. Ada. Apa bacanya? Janbi, janbun, junbun. Belum tahu. Masih junub di sini. Apa? Alal junub. Junub. Perut, lambung atau apa? Perut, batelung. Nggak, ini janbun lah. Iya, janbun bener, lambung atau rusuk. Ya. Bacaannya janbun ya. Nah, jadi jamaknya ajenab di situ. Dan junub. Ya, seperti tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di atas lambungnya yang kanan atau rusuknya yang kanan, idza kana qad wadaba 'alaiha fa innaha qad tadullu 'ala an-nadbi li hadhihi al-hay'ah. Ya, jadi adapun perkara hay'ahnya, perkara apa namanya itu ya? Perkara caranya, ya, perkara caranya Nabi cara dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, seperti cara tidurnya, keadaan tidurnya kan gitu. Nah, maka apabila keadaan tersebut tekun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad wadaba 'alaiha, benar-benar tekun dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaha qad tadullu 'alan nadab li hadhihi al-hay'ah. Iya, memberikan indikasi anjuran. Ya, menunjukkan dalil anjuran untuk hay'ah tersebut, hay'ahnya ya. Bukan tidurnya, tapi hay'ahnya. Caranya. Iya. Adapun tidurnya, yaitu jibillah, jibilliyah. Iya. Watak. Iya. Kemanusiawian, kan? Demikian. Watila, lah tadulu. Bahkan ada yang berpandangan, enggak. Bukan dalil. Watila, lah tadulu. Iya. Ada yang berpandangan, bukan dalil. Baik. Yang kedua, itu yang pertama. Ya. Jadi yang pertama dari as-sunnatul fi'liyah adalah fi'luhul jibilli, perbuatan Nabi yang bersifat kemanusiawian. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mutaraddid bainal jibillah wasyara'. Al-fi'lul mutaraddid bainal jibillah wasyara'. Perbuatan yang apa ya, kita bahas ini sih, yang samar-samar gitu. Yang enggak jelas gitu ya. Antara jibillah atau antara undang-undang ya, atau antara syariat. Al-fi'lul mutaraddid ya, pokoknya ini diistilahkan al-mutaraddid namanya. Ya, saya juga bingung nyari bahasa Indonesia dari mutaraddid. Pokoknya dia apa ya, namanya? Ragu-ragu. Iya, ragu-ragu ya, maksudnya enggak jelas. Bagian dari sunnah atau bukan ini? Ini jibillah ataukah ini? Oh, iya, maksudnya. Iya, ini watak atau syarak? Iya, ya, watak atau syarak kan gitu. Perbuatan syubhat. Ya, kadang-kadang bahkan butuh ditanya apakah ini watak atau syarak? Seperti kasus masalah perang itu. Ada enggak yang ingat itu? Kan ada kisah yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat untuk di sana ya, berada di posisi sana karena itu apa namanya? strategis menurut Nabi. Ya, lalu kan para salah seorang sahabat kan bertanya, apakah ini wahyu atau hanya strategimu wahai Rasulullah? Ya kata Rasulullah, ini strategiku. Oh, kalau memang strategimu maka menurutku strategimu kurang bagus kan gitu. Yang bagus itu di sini. Kemudian dia mengikuti anjuran si sahabat. Jadi itu bukan syarat gitu loh. Ya, di mana itu wataknya Nabi, maksudnya kemanusiaan apa namanya? Kepiawaian Nabi gitu loh. Ya, kepiawaian Nabi terhadap strategi perang kan. Ya intinya maksudnya perbuatan Nabi ini dia mutaraddid, apa ya? Ambigu antara jibillah atau antara syarat. Ya, mutaraddid antara jibillah atau antara syarat. Ini yang kedua tentang as-sunnatul fi'liyah. Jadi ada yang fi'ilnya itu mutaraddid bainal jibillah wasyarat. Idza taraddada, kata musannif, idza taraddada fi'luhu sallallahu alaihi wasallam bainal jibillati wasyar'i ka'timadihi ala yadihi 'indal qiyam ila ar-rak'ati ats-tsaniyati fi shalah fa innahu yahtamil annahu tamada 'alayha litashbi' wa yuhtamalu annahu tamada 'alayha bidawa'i al-jibillati likibari, ya maksudnya tua, kibar ya, likibari kalau saya kibarun ya, coba nanti lihat kamus, likibari sinni awit ta'abi. Maka penjelasan musannif ya tentang poin nomor 2 ini yaitu al-fi'lul mutaraddid bainal jibillah wasyara' ini, apabila ya, perbuatan Nabi SAW itu taraddud. Ya, taraddud maksudnya apa tadi? Taraddud? Ambigu ya. Ya, kita bahasanya sen begitu aja ya. Apabila ambigu antara jibillah dan syara', ya, seperti contohnya bersandarnya dia, berpangkunya dia di apa namanya dengan tangannya ketika hendak berdiri dari rakaat yang kedua ya, untuk sholat, jadi dalam sholat ya, apa namanya iqamat gitu ya, waktu mau tegak itu indal qiyam, ketika hendak berdiri untuk rakaat yang kedua ya fi shalah, fa innahu yuhtamal annahu tamada 'alaiha litashri', maka ini ihtimal ya, ataupun dapat dianggap sebagai tashri, maksudnya bersandarnya dia kepada bersandarnya dia dengan tangannya ataupun apa namanya itu bertopangnya dia dengan tangannya itu bisa jadi lit tashri, wa yuhtamal annahu tamada 'alaiha bidawa'il jibillah, bisa jadi itu panggilan kemanusiawiannya, bawaan kemanusiawiannya ya. Jadi panggilan kemanusiawiannya gitu loh. Bisa jadi dia bertopang itu hanya didawa iljibillah, ya panggilan wataknya, watak sebagai manusiawinya ya. Apa alasannya? Liki barisimni awta, ya mungkin karena sudah tuanya dia, atau mungkin capek, maksudnya perlu bantuan kan gitu. Nah jadi ambigu, apakah ini litasri? Nah ini yang penting yang usul fikih saya pikir ya. Jadi nggak setiap sunnah itu harus dijadikan, makanya wah nggak sunnah ini kan gitu, karena sunnah itu begini ya, nggak bisa jadi. Nah, makanya ini masalah takwil kita ataupun tafsir kita terhadap sunnah kan gitu. Karena ada istilah misalnya nah makanya ini tadi, apakah perbuatan dari setiap perbuatan tersebut itu masuk, makanya kan tadi sudah ditegaskan di awal, yuk ba'duha yu'ta baru tasya'an litasi wa ba'duha laysa kadzalik. Jadi kalau misalkan Nabi begini nyenah kan gitu ya, waktu pas sholat ya, gara-gara sallu kama ra'aitumuni usolli kan gitu. Kemudian Nabi begini ya, kan gitu. Ya ini makanya kita bisa, kita lihat dulu apakah itu litasri atau hanya itu apa namanya ya, ya jibillah kan gitu ya. Nah demikian. Jadi makanya ikhwah, kalau antum punya dasar-dasar ataupun rumus-rumus ini ya, ya namanya usul fikih, dasar fikih kan gitu. Kalau antum punya dasar-dasar fikih kan gitu, maka secara otomatis antum bisa lebih menghargai ijtihadnya a'imah kan gitu. Nah demikian. Ya jelas di sini ya. Wa bina'an ala hadha ikhtalafa at-tarjih bainal ulama. Dasar dari kita menyatakan taraddudnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ini, taraddudnya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ini adalah di mana para ulama ikhtilaf di dalam mentarjihnya. Di dalam mentarjih fi'il Nabi tadi, apakah litasyri atau laisat kadzalik? Apakah litasyri atau laisat litasyri? Begitu loh. Nah, itulah dasar kita. Wa bina'an ala dzalika. Wa bina'an ala hadza, maksudnya dasar dari kita menyatakan bahwa adanya as-sunnatul fi'liyah yang sifatnya mutaraddid, kan gitu. Adalah di mana para ulama itu ikhtilaf dalam pentarjihannya. Apakah litasyri atau litasi ataukah laisa litasi, kan gitu. Faman rajjaha janib at-tasyri ja'ala al-i'timad 'ala al-yad sunnah. Maka bagi orang yang merajihkan dari sisi tasyri, ya, merajihkan dari sisi tasyri, maka dia menjadikan i'timad tadi, ya, masalah menopang dengan tangan tadi, ya, itu sunnah. Waman rajjaha janib al-jibillah, dan bagi orang yang merajihkan dari sisi jibillah, lam yaj'alhu manduban, maka tidak dinyatakan bahwa itu hukumnya sunnah, tidak dinyatakan bahwa hukumnya itu mandub, ya, karena menurut dia ini hanya janibal jibillah, gitu loh. Nah, demikian, ya, itulah dasar dari taraddudnya al-fi'lun Nabi SAW, yaitu taraddud bainal jibillah wasyara'. Ya, dasar kita adalah di mana para ulama itu terjadi ikhtilaf di dalam mentarjihnya. Yang ketiga, al-fi'lul khas bihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga bagian bukan sesuatu yang litasi. Ya. Adapun kalau yang poin nomor 2 tadi bisa litasi, bisa laisat litasi. Nah, yang nomor 3 ini juga laisat litasi. Al-fi'lul khas bihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjelasannya? Idza fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi'lan wa qama ad-dalil 'ala annahu khassun bihi kaziyadatihi fi an-nikah 'ala arba'ati niswah fa innahu yakunu fi khususiyatihi wa la yajuzu at-ta'assi bihi fihi. Ya, saya pikir enggak usah diterjemahin lagi lah, ya. Udah paham itu, ya. Baik, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Fi'luhu alladhi 'urifat jihatuhu. Ya, ini fi'luhu alladhi 'urifat jihatuhu adalah masuk kategori tasyri'an litta'asti. Wa in fa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi'lan laisa min af'alihi al-jibilliyah wala khassan bihi. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebuah perbuatan yang tidak termasuk perbuatannya yang jibilliyah dan juga tidak termasuk perbuatannya yang khas untuk dirinya sendiri. Adapun tentang masalah perbuatan yang khas untuk dirinya sendiri, seperti yang dikatakan oleh musannif di atas, ya, qamat dalil ala annahu khasun bihi, adanya dalil bahwa perbuatan itu khasun bihi. Nah, jadi perbuatan, ya, jika Nabi melakukan suatu perbuatan yang tidak menunjuk yang bukan termasuk dari af'al jibiliyah dan juga tidak menunjukkan perbuatan yang khusus bagi Nabi SAW, wa 'urifat jihatuhu biannahu fa'alahu ala jihatil wujubi awin nadbi awil ibaha fahukmu ummatihi fihi kahukmihi, dan diketahui arah hukumnya bahwa dia melakukan hal tersebut adalah dari sisi, ya, kewajiban atau dari sisi kesunnahan, maksudnya kenadaban, atau dari sisi keibahahan, maka hukum bagi umatnya, ya, dalam hal tersebut seperti hukumnya. Fatusyarikuhu fihi fi hukmihi alal asahi indal jumhur. Ya, maka di sini berserikat, ya, fatusyarikuhu, maksudnya bareng, ya, hukumnya bareng dengan kita, gitu, menurut pendapat yang paling benar, indal jumhur, ya, di sisi mayoritas ulama. In kana wajiban fa wajib, maksudnya, ya, kalau memang wajib hukumnya, maka wajib juga bagi kita. In kana manduban fa mandub, kalau mandub, ya, maka mandub lah. Wa in kana mubah fa mubah, kalau mubah, maka mubah pula kita, bagi kita. Wallahu a'lam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, fi'luhu alladhi lam tu'raf jihatuhu. Perbuatan Nabi SAW ini yang bukan juga jibillah, ya. Ini masih terkait laisa min af'al jibilliyah wala khassan bihi. Ya. Tapi lam tu'raf jihatuhu. Tidak diketahui arah hukumnya. Ya, jadi perbuatan Nabi SAW yang tidak diketahui arah hukumnya, apakah langsung terarah kepada wajib, apa terarah kepada nadab, atau terarah kepada ibahah. Nah, kalau yang tadi, yang sebelumnya jelas, ya, ataupun terarah, diketahui arah hukumnya. Nah, kalau yang ini tidak diketahui arah hukumnya, maka kata Syekh, fa'in fa'ala fi'lan juhila jihatahu fi haqqihi. Dan jika Nabi SAW itu melakukan sebuah perbuatan yang tidak diketahui arahnya dalam hukumnya, ya, dalam haknya ataupun hakikatnya, فَإِمَّا أَنْ يَظْهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ أَوْ لَا يَظْهَرَ. Maka ada kalanya perbuatan Nabi SAW yang tidak diketahui arah hukumnya tadi itu tampak padanya, jelas padanya tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kalanya tidak tampak tujuan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan yang tidak diketahui arahnya ini, ya, ada kalanya yadhhar fihi qasdul qurbah, jelas kelihatan pada perbuatan tersebut tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada pula yang tidak kelihatan. Maka jawabannya, ya, kata Syekh, fa in dhahara fihi qasdul qurbah fal asah annahu lin nadab. Ini masih terkait masalah fi'luhu alladhi lam tu'raf jihatuhu, yang tidak diketahui arah hukumnya secara hakikat. Nah, jadi jika perbuatannya itu, jadi ada rincian ya, untuk yang perbuatan ini ada rincian, di mana karena ada kalanya perbuatan itu tanpa tujuan untuk mendekatkan diri, ada kalanya perbuatan itu tidak tanpa untuk tujuan untuk mendekatkan diri. Maka jika jelas ataupun kelihatan pada perbuatan tersebut qasdul qurbah, tujuan mendekatkan diri, fal asahu annahu lin nadab, maka pendapat yang tepat, pendapat yang benar, maksudnya pendapat yang paling benar adalah bahwa itu menunjukkan nadab, menunjukkan anjuran. لأنه المتيقن, ya, karena dia meyakini itu. وقيل للوجب, tapi ada juga berpandangan itu untuk pengwajiban, ya, untuk pengwajiban. Alasannya apa? لأنه الأحوط, karena dia berjaga-jaga. وقيل غير ذلك, ada juga yang berpandangan lain, ya, ada pula yang berpandangan lain. Jadi namun menurut Musannif di sini, dia mendeklarasikan fal asah annahu lin nadab. Namun begitu pun ada yang beranggapan bahwa jika jelas terlihat qasdul qurbah, ya, di dalam perbuatan tersebut, maka itu mengindikasikan wujub. Karena untuk berjaga-jaga, ya, li'annahu al-ahwat. Wa in lam yadhhar fihi qasdul qurbah, dan jika perbuatan tersebut tidak tampak pada perbuatan itu qasdul qurbah, tujuan untuk mendekatkan diri, fal asahu annahu lil wujub, maka yang paling benar menurut musannif di sini, ya, adalah bermakna pengwajiban. Ya, jadi perbuatan tersebut bermakna pengwajiban jika tidak tampak, ya, ataupun tidak kelihatan pada perbuatan itu qasdul qurbah, maka menunjukkan pengwajiban. Fal asah annahu lil wajib, lil wujub. Fi haqqina wa haqqihi. Ya, fi haqqina wa haqqihi. Alasannya apa? Li'annahu ahwat. Ya, karena berjaga-jaga. Wa qil innahu lin nadab li'annahu mutahaqqiq. Dan ada juga yang berpandangan bahwa itu menunjukkan nadab. Kenapa? Ya, karena dia mutayakin, mutahaqqiq. Ya, seperti alasan yang di atas, li'annahu mutayakin atau li'annahu mutahaqqiq. Wa qala Imamul Haramain wa ghairuh, akan tetapi Imamul Haramain dan selain dari beliau itu berkata ataupun berpandangan innahu lil ibahah. Nah, ini masalah wa illam yadhhar fihi qasdul qurbah. Ya. Wa illam yadhhar fihi qasdul qurbah innahu lil ibahah. Sesungguhnya dia itu untuk pemubahan. Ini, ya, silakan pilih gitu. Kenapa? Li'annal asla bara'atuz dhimmah. Bagaimana yang kita ketahui dalam kaidah fikih, al-ashl bara'atuz dhimmah. Aslinya kita enggak nanggung gak nanggung tanggungan gitu ya. Ya tidak ada tanggungan ya, aslinya itu tidak ada, tidak ada tanggungan, bara'atu dzimmah, lepas dari tanggungan. Ini kan kaidah. Kan li'annal asla bara'atu dzimmah. Wal mas'alah fi mahal min nadzar. Intinya, kesimpulannya, permasalahan ini itu masuk dalam ranah nazar. Ini permasalahan fi'luhu alladhi lam tu'raf jihatuhu. Ya, itu fi mahallin nazar. Ya, masuk dalam ranah nazar. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam, ma hamma bihi wa lam yaf'alhu. Perbuatan Nabi yang dia imbau, yang dia pentingkan, yang dia apa lagi? Ya pokoknya yang sesinonim dengan itulah, maham nabihi walam yaf'alhu, dan dia enggak, dan dia belum melakukannya. Ya, dan dia tidak melakukannya. Jadi sesuatu, sesuatu perbuatan yang dia himbau, yang dia jadikan catatan gitu ya. Tapi tidak dia lakukan. Walam yaf'alhu, ya, dan dia tidak melakukannya. Nah, maka kata musannif, wa amma ma hamma bihi sallallahu alaihi wasallam wa lam yaf'alhu ka hammihi bi tahriqi buyuti alladhina ikhtalafu an salati aljama'ati illa annahu lam yaf'alhu fa innahu la yakun, la yakunu sunnatan fala nuhriqu wa la nahimmu. Dan adapun apa-apa ataupun sesuatu yang Nabi himbau dan dia tidak melakukannya, seperti himbauan Nabi untuk membakar rumah yang mangkir dari sholat jamaah. Takhlafu atau takhlifu? Tukhallifu ya. Khallafa berarti. Masyaallah ya, tukhallifu ya. Jadi alladzina tukhallifu ya an salatil jamaah. Ya khallafa yukhallifu. Karena kalau khalafa itu artinya sudah berlalu ya. Kalau khallafa baru menyelisihi. Ya, jadi mangkir dari sholat jamaah. Alladzina tukhallifu an sholatil jamaah. Ya, barakallahu fiik Bang Budi. Illa annahu lam yaf'alhu. Hanya saja dia enggak melakukan hal tersebut. Soal membakar rumah tadi. Saat ada orang yang mangkir dari sholat jamaah kan gitu. Fa innahu la yakunu sunnatan. Maka bakar rumah ini enggak, kita enggak bisa kita bilang sunnah ya. Jadi fala nuhrik. Maka jangan pula kita membakar rumah orang yang dia mangkir dari salat jamaah kan. Wala nuhimu, dan kita enggak perlu menghimbau itu gitu. Walakin naqul, akan tapi kita katakan, ma hamma bihi inna ma huwa li bayani makari salatil jamaah wa hamiyatiha. Jadi macam mana? Hah? Takhallafu. Takhallafa. Alladzina, oh dibaca, oh ya benar ya, takhallafa, takhallafu ya, khalla berarti takhallafa ya? Ya, bukan fa'ala juga berarti ya, bukan, bukan ya, ya karena memang kalau dibaca fi'il mudhari seharusnya alladzina tukhallifuna kan gitu ya, ya seharusnya kan gitu, tukhallifuna, khallafa yukhallifu kan berarti tukhallifuna. Ini kenapa bisa maksudnya apa yang menyebabkan dia tidak marfu kan gitu ya, berarti ini fi'il madhi ya, takhallafu ya, masyaallah barakallahu fiik Pengusup, alladzina takhallafu an salatil jamaah, yang apa namanya mangkir dari salat jamaah. Hanya saja Nabi tidak pernah melakukan hal tersebut. Fa innahu la yakunu sunnatan, maka itu tidaklah dinyatakan hukumnya sunnah. Fala nuhriqu wala nahimmu, maka tidaklah kita membakar rumah orang, dan tidak pula kita menjadikan itu catatan ataupun ihtimam dalam hal tersebut ya. Kita berihtimam, wah setiap nampak orang enggak so, apa namanya mangkir tuh bakar rumahnya. Jadi wala nahimu, jangan ihtimam pula di situ. Walakin naqul, akan tapi kita katakan tentang permasalahan ini, ma hamma bihi innama, apa yang Nabi himbau di sini hanyalah dibayani makani salatil jamaah, untuk menerangkan status salat jamaah dan pentingnya hal tersebut. Itulah permasalahannya. Akan tapi kita katakan tentang permasalahan ini, maham mabihi, yang Nabi himbau di sini adalah hanya pada permasalahan menjelaskan status salat tersebut, ya, status salat jamaah. Dibayani makani salatil jamaah wa ahamiyatiha. Wallahu alam. dipakai untuk mencam-mencam orang enggak berjamaah. Ya, begitulah dia. Betul. Ya, yang mangkir dari salat berjamaah. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ketujuh. Nah, disinilah jawaban bagi kita yang tadi kita bilang ada tiga, tapi kenapa dia bagi cuma dua? Karena iqrar dia masukkan ke as-sunnatul fi'liyah. Ya, karena memang secara nggak langsung kan itu perbuatan ya. As-sunnatul fi'liyah, fi'ilnya Nabi. Ini iqraruhu sallallahu alaihi wasallam yang terakhir. Ya, ini legitimasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam ahadan ala qaulin qalahu yu'tabaru ka qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata musannif, legitimasi sallallahu alaihi wasallam terhadap seseorang itu atas perkataan seseorang tersebut itu dianggap seperti perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi iqrarnya Nabi kepada seseorang atas pernyataan seseorang tersebut itu dianggap seperti pernyataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika, dan hal tersebut contohnya seperti iqrarnya iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar di mana dia berkata berikan salap musuh kepada yang ngebunuh. Berikan salap musuh kepada yang ngebunuh. Salap itu pokoknya apa-apa yang ada pada si musuh lah ya. Seperti pedang, baju, jirah gitu ya, dan sebagainya lah. Wallahu'alam. Ya, coba nanti lihat kamus. Bi'atai salabil qatili liqatilihi. Nah, di mana Nabi iqrar terhadap hal ini? Jadi perkataan Abu Bakar ya seperti perkataannya Nabi. Ya, karena Nabi iqrar akan perkataan Abu Bakar ini, di mana Abu Bakar mengatakan berikan salap qatil kepada yang membunuh. Berikan salap korban kepada yang membunuh. Nah, demikian. Ya, di mana Nabi kan wadzalika contohnya seperti iqrarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abu Bakar atas pernyataan Abu Bakar, di mana Abu Bakar buat pernyataan berikanlah salap al-qatil untuk yang ngebunuh, salap rampasan. Korban. Rampasan korban ya, ataupun coba bentar ya kita lihat apa qatil salap. Qatil ini kan orang yang memerangi ya. Al-qatil korban, orang yang dibunuh lah. Ya, orang dibunuh. Tapi yang dimaksud di sini orang yang dibunuh ini musuhnya ya. Musuh di dalam peperangan. Bukan wajan fa'il. Iya, wajan fa'il al-qatil, qatil fa'ilun. Yang artinya yang korban ataupun yang terbunuh. Ya, yang terbunuh gitu artinya al-qatil. Apa tadi? Salab ya. Salabun. Salabun. Nah, ini dia. Salabun ya, salabu aduwin. Salabu aduwin ma ma'ahum min silahin wa thiyabin wa ma ila dzalika. Ya, itu dia. Ya, pokoknya pedang atau jirah atau apapun lah itu milik orang yang ya yang ngebunuh. Iya, milik orang yang ngebunuh. Jadi salab itu bagi untuk orang yang ngebunuh gitu loh. Nah, ini perkataan Abu Bakar dan ini diiqrar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya seperti perkataan Nabi juga gitulah. Ya, artinya pokoknya salap korban ataupun salap musuh itu untuk orang yang ngebunuh musuh tersebut. Nah, gitu. Ini halan ceritanya harta rampasan perang. Iya, iya, cerita soal itu. Si Pulan ini dibunuh sama si Pulan. Iya. Hartanya sama dia gitu. Iya. Yang ada padanya. Yang di badannya. Iya, yang ada padanya. Iya, yang ada padanya. Ma ma'ahu. Ya, di situ di kamus begitu ya, ma ma'ahu. Yang ada bersamanya. Kan ini kan qatil. Adapun kalau ghanimah itu kayaknya pembahasannya lain lagi ya. Jadi ya, ada kan ada ghanimah, ada salap. Ini kan fa'il, maksudnya kedudukannya fa'il fa'il. Enggak, mudah penilai. Ya, ini mudah penilai, tapi bukan. Salap ini bukan salap ini benda. Iya. Salap benda. Jadi ini apa namanya? Idhafah maknawi, bukan idhafah hukmi. Mm-hmm. Ya, ini idhafah maknawi yang berarti salabun lil qatili gitu loh. Salabun lil qatili seperti kitabu Muhammadin, kitabu li Muhammadin. Jadi bukan marfu, ya bukan seperti apa namanya tuh bukan seperti Nasrullah. Ya, kalau Nasrullah itu baru apa namanya sebelumnya ilta usul. Nah, iya, ini baru benar ya. Jadi salab, ya, salab bi iqa isal bin bi iqa isala bin, maka salab di sini majrurun lafdhan mansubun hukman, kan gitu ya. Iya, benar. Tepat bi iqa isala bin. Nah, itu baru idhafah ghairu ma'nawi. Adapun kalau salabil qatil ini idhafah ma'nawi. Kalau iqa apa bi iqa isalabi barulah idhafah ghairu ma'nawi. Adapun salabil qatili itu idhafah ma'nawi. Liqatilihi, untuk orang yang membunuhnya. Jadi intinya memberikan salab, salabnya korban untuk orang yang membunuh korban tersebut. Sama macaca amar ajib tuli ali surbi salas. Gimana? Aku kagum melihat Ali cara minum dia mana. Itu kan? Oh iya, benar benar iya, tepat. Maksudnya soal tadi ya. Iya, benar. Iya. Kemudian wa iqraruhu, ini masih contoh juga ya. Berarti wa iqrarihi ya. Jadi wa dzalika ka iqrarihi wa ka iqrarihi ahadan ala fi'li fi'lihi. Nih, ada fi'li fi'lihi ya. Baik, ha? Ala fi'li ahadan ala fi'li fi'lihi. Ala fi'lin fa'alahu, afwan ya, ala fi'lin fa'alahu. Iya, benar. Iya, bukan ala fi'li fi'li, ala fi'lin fa'alahu. Iya, sama seperti yang di atas ya. Iya, ala qawlin qawlahu. Tepat. Jadi ala fi'lin fa'alahu, ka fi'lihi sallallahu alaihi ka fi'lihi sallallahu alaihi wasallam ka iqrarihi Khalid ibn al-Walid ala akli lahmi dhabbi. Dan iqrarnya Nabi SAW terhadap seseorang atas perbuatan yang dia buat. Ya, atas perbuatan yang dia buat. Seperti, oh enggak, ini wa iqraruhu ya. Ma'tufnya yang di atas, wa iqraruhu SAW ahadan ala qawlin qalahu, wa iqraruhu ahadan ala fi'lin fa'alahu. Ya, jadi maktubnya ke yang atas ya, bukan ke iqrarihi. Jadi afwan, salah. Wa iqraruhu ahadan, bukan wa iqrarihi. Wa iqraruhu ahadan ala fi'lin fi'lahu, ala fi'lin fa'alahu. Seperti yang di atas, wa iqraruhu ala qawlin qalahu. Nah, contoh untuk iqrarnya Nabi SAW terhadap seseorang atas perbuatan yang dia buat, ya, atas perbuatan yang dibuat oleh seseorang tersebut, seperti maka hukumnya seperti perbuatan Nabi SAW. Ya. Jadi, iqrarnya Nabi SAW terhadap seseorang atas perbuatan seseorang tersebut, itu seperti perbuatan Nabi SAW. Ya, karena Nabi mengiqrarnya. Contohnya seperti iqrarnya Nabi SAW terhadap Khalid bin Walid yang memakan lahm dhab. Maka itu hukumnya seperti perbuatan Nabi SAW. Yang berarti, ya boleh. Memakan dhab. Ad-dhab salah satu binatang yang terdapat di tadi dibaca mansub. Ya? Iya, ka iqrarihi Khalid ibn al-Walid, Khalid ibn al-Walidi. Maf'ulun bih ya. Iya, iya benar. Ya, sama seperti yang di atas. Ka wa iqraruhu ahadan. Baik. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yuqirru ahadan ala munkirin. La fi qawlin wa la fi'lin. Ya, karena Nabi SAW tidaklah mengikrar seseorang atas pengingkaran, tidak dalam perbuatan dan tidak pula dalam perkataan. Wa ma fa'ila fi waqtihi sallallahu alaihi wasallam fi ghairi majlisihi wa 'alima bihi wa lam yunkirhu fa hukmuhu hukmu ma fa'ala fi majlisihi. Dan apapun yang diperbuat pada waktunya, ya, pada masa Nabi SAW, namun di selain majlisnya, akan tetapi dia mengetahui perbuatan tersebut dan dia tidak mengingkarinya, maka hukumnya seperti hukum perbuatan yang dilakukan di dalam majlisnya. Ya, karena dia tidak mengingkarinya. Wadzalika, dan hal tersebut, ka'iri mihi bihalfi Abi Bakr radhiyallahu anhu annahu la ya'kulu ta'ama fi waqti ghaydhihi Thumma akala lamma ra'al akla khairan lahu kama rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, contoh untuk kali ini seperti Nabi SAW mengetahui sumpahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa dia tidak akan memakan makanan ya, tatkala dia lagi marah. Ya, jadi dia bersumpah, ya, sumpahnya Abu Bakar tatkala lagi marah, ya, sumpahnya Abu Bakar tatkala lagi mangkel ataupun lagi kesel, di mana dia tidak akan makan. Jadi dia bersumpah enggak akan makan saat dia lagi mangkel itu. Dan Nabi mengetahui permasalahan sumpahnya Abu Bakar ini. Kemudian Abu Bakar memakan sesuatu yang dia lihat, ya. Oh, bukan. Kemudian Abu Bakar memakan tatkala dia melihat makanan yang enak gitu ya. Yang enak bagi dirinya kan gitu. Kama rawahu Bukhari wa Muslim, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan Nabi mengikrar hal tersebut. Demikian. Intinya perbuatan ini tidak terjadi pada majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengetahuinya dan tidak mengingkarinya. Maka hukumnya seperti hukum yang ada di majelisnya. Kalau dia mengingkarinya, maka ya berarti diingkari. Kalau dia tidak mengingkarinya, ya berarti tidak diingkari. Dan dia mengetahui, ya, dan dia mengetahui, kecuali dia tidak mengetahui. Nah, demikian. Tapi marah Abu Bakar kok makan, walaupun enak, enggak makan. Bukan, dia bersumpah. Jadi pas misalkan anta gitu kan, Mas lagi mangkel sama bini, enggak, pokoknya aku enggak akan makan kan gitu ya. Rupanya nampak yang enak dimakan kan gitu ya. Iya, ya. Maka ini ya Pak, iya, sumpah yang sifatnya itu lagi mangkel gitu loh. Ya, nah, pro, sumpah yang seperti ini itu tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Enggak melanggar sumpah itu. Ya enggak, karena fi waqti ghaibihi. Ya, jadi dengan ketentuan seperti ini ya. Adapun soal hukumnya nanti coba lihat rinciannya seperti apa ya. Hukumnya bagaimana? Ya. Standarnya apa? Standar yang seperti apa? Standar melanggar sumpah seperti ini apa kan ya. Jadi karena di sini dikatakan summa akala. Setelah Abu Bakar bersumpah kemudian dia makan, tatkala dia melihat ada makanan yang enak bagi dirinya. Ya. Lamma ra'al akla khairan lahu kan gitu. Ya berarti kan Abu Bakar melanggar sumpahnya dan Nabi diam. Nabi mengetahui hal tersebut dan dia makan hal itu gitu. Ya karena dia apa namanya? Bersumpah di waktu ghaibi, waktu dia mangkel gitu. Sekian. Iya, lagi dia kesel gitu. Bisa jadi orang yang mengatakan dalam keadaan marah. Pulang kau, memang ini ceria apa pisang. Buka hati ini. Ucapan ceri. Ya. Kalau apalagi kalau dia enggak bilang ceri ya, ya enggak jatuh lah. Tapi kalau ucapan ceri dalam keadaan marah. Itu pun dibahas lagi. Ya, iya, dirinci lagi ya, dirinci lagi bagaimana derajat kemarahannya ya. Ya wallahu alam. Nanti mungkin kita bisa bahas insyaallah di Fathul Qorib. Terkait hal itu. Ya. Kasih mungkin sebagian lagi dari sekadar. Ini kan ada tujuh. Iya. Semuanya tujuh. Kesimpulannya dari ketujuh ini mana yang kasihan kasih, mana yang lain sekadar? Yang apa namanya? Yang jelas itu bukan litasi adalah yang pertama fi'luhul jibilli, kemudian fi'luhul khas bihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang mutaraddid ya maka tentu ya antara dua ya. Ambigo. Nah, kemudian yang fi'luhul ladzi lam tu'raf jihatuhu, ya ini litasi, hanya saja permasalahannya itu fi mahalin nazar, apakah dia hukumnya itu nadab, wujub atau hukumnya ibaha, maka itu al masalah fi mahalin nazar. Oh. Ya kalau yang fi'luhul ladzi urifat jihatuhu ya sudah jelas lah kan gitu. Sudah jelas hukumnya apakah. Nah, itu semua litasi ya. Jadi fi'lul ladzi 'urifat jihatuhu litasi, fi'lul ladzi lam tu'raf jihatuhu litasi. Ya, kemudian al fi'lul mutaraddid bainal jibillah wasyara itu juga litasi. Kan gitu. Itu juga litasi walau ambigu. Nah, yang bukan jelas bukan litasinya itu adalah ya fi'lul jibilli sama fi'lul khas bihi sallallahu alaihi wasallam sama ma hamma bihi wa lam yaf'alhu. hukumnya apa? Laisa kadzalik gitu. Iya, laisa kadzalik. Mahamma bihi wa lam yaf'alhu. Laisa kadzalik. Ya, mahamma bihi wa lam yaf'alhu. Tadi gitu. Yang khas bihi ini gimana maksudnya? Al khas bihi. Loh, itu tadi seperti kok enggak boleh la yajuz ta'sib. Iyalah, sini ada 9 kan enggak boleh gitu. Ini. Ka ziyadati fin nikahi, ziyadah. Lebih. Lebih dari 4. Lebih dari 4. Iya. Ka ziyadati fin nikahi ala arba'ati niswah. Ala arba'i niswah. Bukan lo, saya pikir udah paham, makanya enggak saya terjemahin kan gitu. Kayaknya udah dipahami gitu. Saya kira menambah istri sampai 4. Bukan. Menambah di atas 4 kan ala ya, ala arba'ati ala arba'i niswatin ya. Nah. Maka ini khusun bil apa namanya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Khusus hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kekhususan ini qamat dalil ala annahu khasun bihi. Ya, qamat dalil ala annahu khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak ada dalil yang muncul, ya maka berarti bukan khasun bin Nabi. Begitu. Ya, ada dalilnya bahwa perbuatan tersebut khasun bin Nabi. Ya, seperti masalah menambah istri di atas 4 kan gitu. Di mana ada dalil yang menyatakan fankihu matsna wa tsulatsa wa ruba kan gitu. Ada pembatasan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kalau Nabi lebih dari 4 berarti itu khosun bin Nabi gitu loh. Demikian. Wallahu alam. Ya, yang terakhir ya, tsaniyan as-sunnah al-qauliyah wa na'ni bis-sunnah al-qauliyah. Jadi tadi awalan as-sunnah al-fi'liyah, nah sekarang yang kedua as-sunnah al-qauliyah. Ya, kita rinci tentang as-sunnah al-qauliyah, walau rinciannya ini pendek saja. Wa na'ni bis-sunnah al-qauliyah al-akhbar al-manqulah anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan as-sunnah al-qauliyah inilah yang dinamakan dengan khabar. Ya, yang biasanya diistilahkan dengan khabar. Ya, khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-akhbar al-manqulah. Khabar-khabar yang dinakal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan sunnah. Itulah yang kita maksudkan dengan sunnah. Akhbar ini maksudnya. Wa na ya benar al-akhbar ya afwan. Wa na'ni bis-sunnatil qawliyah al-akhbar al-manqulata anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita maksudkan dengan sunnah al-qawliyah di sini adalah al-akhbar, khabar-khabar yang dinakal ataupun yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khabar, dan apa itu khabar? Huwa ma yahtamil as-sidqa wal kadhiba lidzatihi. Ya. Dan khabar itu adalah apa saja, apapun yang ihtimal yang bisa dinyatakan sidq dan bisa dinyatakan kadhib. Lidzatihi, pada zatnya. Pada zatnya ya. Wa dzalika kaqaulina, seperti, dan contoh untuk hal tersebut adalah seperti perkataan kita qama zaidun. Nah, ini khabar namanya. Lawan khabar insya. Ya, lawan khabar insya. Nah, ini namanya khabar qama zaidun. Di mana ungkapan qama zaidun ihtimal as-sidqa wal ihtimaa wa ihtimaa wa yahtamilu al-kadhiba. Ya, fa innahu yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Maka sesungguhnya ungkapan kita tadi itu berihtimal benar dan berihtimal dusta. Wa qad yaqta'u bi sidqil khabari lakin la lidzatihi. Lakin la lidzatihi. Wa innama liqarinatin kharijiyatin ihtafat bihi. Dan terkadang dapat dipastikan benarnya khabar tersebut, tapi tidak pada zatnya. Intinya zatnya tetap apa? Ihtimalus sidq wal kadhib. Zatnya tetap ihtimalus sidq wal kadhib. Walau memang terkadang dapat dipastikan ya qata'u bi sidqil khabar, benarnya khabar itu. Ya, dapat dipastikan benarnya khabar tersebut. Lakin la li dzatihi, tapi tidak pada zatnya. Wa innama liqarinatin kharijiyatin ihtafat bihi. Akan tetapi ya, hanya saja pemastian tersebut itu terdapat pada qarinah yang apa namanya? Yang di luar dari zatnya, ya. Qarinah yang apa namanya? Qarinah lain gitu. Qarinatun kharijiyah, qarinah dari yang lain. Qarinah dari yang lain yang berada di sekitarnya, ihtafat bihi. Misal ketika saya katakan qama Zaidun, bahwa ucapan itu dapat dipastikan kabarnya benar adalah dikarenakan ada qarinah, ya di mana memang dia melihat bahwa di sana ada Zaid berdiri, kan begitu. Jadi ada qarinah kharijiyah ihtafat bihi, qarinah luar. Ya, qarinah luar itu maksudnya qarinah yang tidak datang dari zatnya. Ya, qarinah yang tidak datang dari zatnya. Jadi qarinah luar yang berada di sekitarnya. Kama annahu yaqta'u bikadzbihi liqarinatin aidan lilqarinati aidan la lidzatihi, gitu loh. Sebagaimana halnya juga terkadang dapat dipastikan dustanya kabar tersebut, tapi bukan pada zatnya. Ya, pada zatnya tetap apa? Ihtimalus sidqi wal kadzib. Namun pemastian dustanya lil qarinah, karena qarinah kharijiyah ihtafat bihi. Nah, gitulah dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang as-sunnatul qauliyah. Ya, tapi pertemuan kita pada kali ini kita cukup sampai di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.